Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'alima al ifadah al istifadah wal hasanah kitabillah sunnati rasulihi wa dalalah ala al khair. فقال الإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله القليل عند الله كثير الثواب واعلم أن القليل عند الله كثير. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang sedikit andai kata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak. Wa kullu ma'rufin shadaqah, dan semua kebaikan adalah sebagai shadaqah. Wa la tastahgir syai'an, jangan kalian meremehkan sesuatu. Taf'aluhu minal khair, yang kalian lakukan daripada kebaikan. Istihkaran yamna'uka min fi'lih, yang sekiranya menghalangi kalian daripada perbuatan tersebut, kebaikan tersebut. Jadi di sini pertama-tama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, ketahuilah bahwasanya yang banyak sebenarnya adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit adalah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, banyak salat, banyak ngaji, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sedikit. Sedikit salat, sedikit mengaji, tapi kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Kunu biqabulil a'mal aham minkum min kasratiha." Jadikan pikiran kalian itu adalah bagaimana amal kalian tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perhatian kalian bagaimana amal yang kalian lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperhatikan dan memikirkan bagaimana ana memperbanyak. Karena sebenarnya yang dituntut adalah yang diterima, yang bagus, yang baik, seperti yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan yang menciptakan hidup, semua itu untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, di antara kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa di antara kalian paling banyak amalnya. Jadi dua rakaat, masya Allah, khusyuk, hudur, mengingat Allah di situ, hati hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dua rakaat tapi dengan seperti itu, itu lebih baik daripada 20 rakaat tapi ketika kita salat hati kita kemana-mana. Hati kita mengingat ini, mengingat ini, mengingat itu. Seperti yang kita lakukan dan kebanyakan seperti salat orang-orang sekarang seperti itu. Oleh karena itu dikatakan aqall darajah as-solihin, minimal derajat orang soleh tersebut, yusalli rak'atain lam yuhaddits fihi ma nafsa. Minimal orang dianggap soleh bisa salat dua rakaat tanpa mengingat sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di dalam dua rakaat tersebut. Itu tidak gampang. Cuma itu yang dituntut sebenarnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan solli salata muaddi. Sholatlah kalian seperti sholat orang yang mau meninggal dunia. Ayo, nanti sekarang terakhir kesempatan untuk sholat dua rakaat. Setelah ini dicabut nyawa ente. Insyaallah dua rakaat yang dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, dengan hudur, karena terakhir sholat. Maka demikianlah kita ketika melakukan amal kebaikan, ketika kita melakukan ibadah, jadikan itu ibadah, itu kebaikan seakan-akan akhir daripada ibadah kita. Dan mungkin bisa jadi itu memang benar-benar akhir daripada abadah ibadah kita dan kebaikan kita. Bisa jadi seperti itu. Karena ajal tidak memberitahu terlebih dahulu kepada seseorang ketika menjemputnya. Sehingga setiap apa yang kita lakukan bisa jadi itu terakhir yang kita lakukan. Itu ibadah yang akhir yang kita lakukan. Dan itulah yang dituntut dalam agama. Makanya dikatakan innal qalil, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, kasirun indallah, menjadi banyak kalau diterima. Makanya dikatakan juga oleh Habib Abdullah, wala kullu ma'ruf sadaqah. Dan sebenarnya sadaqah itu bukan hanya berupa uang, berupa materi, tapi sedekah itu secara umum luas. Makanya dikatakan dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kalian meremehkan kebaikan. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun kebaikan tersebut antalqa akhaka biwajhin talik. Berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang senang, itu sedekah. Dalam hadis juga dikatakan ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Enak sedekah yang tidak perlu mengeluarkan materi, tidak perlu mengeluarkan uang, cukup kita senyum di depan saudara-saudara kita, itu sedekah. Ya mungkin bagi yang terbatas bisa sedekah dengan cara seperti ini. Ya, karena Rasulullah SAW akhlaknya setiap orang yang ditemunya dia senyum. Senyum, dan malaikat-malaikat juga demikian. Akhlak mereka senyum ketika bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan senyum. Dan begitulah seharusnya. Sedangkan dikatakan dalam kitab fikih bahwasanya seorang istri yang berjumpa dengan suaminya dengan wajah yang musam, masam, dengan wajah yang cemberut, itu termasuk dianggap nusus. Dianggap nusus yang berarti dosa besar. Dianggap orang yang tidak melaksanakan hak suami. Dan termasuk nusus adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cemberut di depan suami tanpa wudu, itu sudah dikatakan nusus. Makanya termasuk daripada hak daripada suami dan juga hak daripada istri al-mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya termasuk senyum di hadapan mereka. Wa kullu ma'ruf sadaqah, setiap kebaikan sadaqah. Makanya dikatakan juga oleh sahabat radhiyallahu anhum, zahaba ahlu dusur bil ujur yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Katanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, enak orang-orang yang kaya itu enak, karena orang-orang yang kaya bisa bersedekah padahal mereka juga bisa sholat seperti kita sholat, padahal mereka juga bisa berpuasa seperti kita, orang-orang yang fukara, orang-orang yang fakir berpuasa, tapi mereka punya kelebihan bisa bersedekah. Kata Rasulullah SAW, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sedekah itu sangat banyak? Kullu tahmidatin sedekah wa kullu tahlilatin sedekah wa kullu takbiratin sedekah. Kita membaca tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Kita membaca tahmid alhamdulillah itu sedekah. Kita membaca takbir Allahu akbar sedekah. Secara umum sedekah tersebut banyak. Jadi tinggal kita apa? Kita punya sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikatakan juga, jangan kita meremehkan apa yang kita lakukan daripada kebaikan. Nah, ini adalah perbuatan yang kecil. Ini adalah ibadah yang kecil. Tidak usah kita lakukan. Lah. Kadang-kadang kita mungkin ketika kita jalan, kita mendapatkan mungkin duri atau paku atau batu, kita ambil batu tersebut, kita ambil paku tersebut atau diri tersebut, kita taruh di pinggir jalan agar terhindar daripada orang-orang yang berjalan di sana. Itu sedekah besar. Padahal seakan-akan itu sesuatu yang kecil, tapi itu sebenarnya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan atau berjumpa dengan kawan kita, kemudian kita mengucapkan kepadanya assalamualaikum, sedekah besar, perbuatan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bazlul salam lil alam, termasuk itu adalah menyebarkan salam kepada semua orang. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an mengatakan salasa khabba Allahu fi salasin, ada tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya dalam tiga hal. Khabba aridahu fi taatihi, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan merahasiakan ridhonya fi taatihi, dalam kebaikan dan ibadah. Fala tastahgir min taatihi sayan fa ala alla ridahu fiha, sehingga jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, karena bisa jadi kebaikan tersebut menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jangan meremehkan sedikit pun daripada kebaikan, karena bisa jadi Allah ridha kepada kalian karena sebab kebaikan yang sedikit itu di mata kalian. Imam Ghazali radhiyallahu an setelah dia meninggal dunia, salah seorang daripada solihin bermimpi, dan di situ dia melihat Imam Ghazali dan mengatakan kepada Imam Ghazali, "Maza fa'alallahu bik?" Wahai Imam Ghazali, apa yang yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Imam Ghazali mengatakan, "Ghafarallahu li." Allah mengampuniku. "Bimaza ghafarallahu lak?" Ditanya lagi, dengan apa dan dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepadamu? Apa katanya Imam Ghazali? Ketika aku menulis dengan tinta, dan tatkala aku mau mengisi tinta lagi, aku melihat di situ ada lalat yang sedang minum dalam tinta tersebut. Sehingga aku biarkan lalat tersebut untuk minum sampai puas dan sampai pergi dengan sendirinya, baru aku mengambil tinta tersebut. Dengan hanya sebab itu aja, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Ini kan sesuatu yang kebaikan yang mungkin di mata kita kecil, tapi kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi besar, menjadi sebab pengampunan, menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga telah diceritakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bani Israel, pelacur daripada pelacur Bani Israel yang melacurkan dirinya tiap hari, tatkala dia berjalan, dia melihat sumur, dan di samping sumur ada anjing yang hendak minum daripada sumur tersebut. Tapi anjing tidak bisa mengambil air. Sehingga pelacur tadi membuka sepatunya dan kemudian mengikatnya dengan tali. Dengan sepatunya dia mengambil air dan kemudian memberikannya kepada anjing. Apa katanya Allah SWT? Allah mengampuni dosa pelacur tersebut, zina yang dia lakukan semuanya, karena sebab memberi minum kepada anjing. Itu anjing dan itu pelacur, zina, dosa besar dilakukan berkali-kali. Tapi dengan hanya kebaikan memberi anjing minum, dia mendapatkan ridha Allah, dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud katanya Imam Ali Zainal Abidin. Jadi jangan meremehkan kebaikan. Walaupun hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, itu Rp1.000 kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun hanya sekedar semut yang kecil, yarah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ketika didatangi seorang yang meminta-minta kepadanya, makanya ketika itu Sayyidatuna Aisyah tidak memiliki apa-apa, tapi dia tidak mau menolak orang yang meminta, sehingga yang ada walaupun hanya sedikit, ketika itu dia memberinya 1 butir daripada kurma, 1 butir kurma, sehingga orang miskin tadi menganggapnya itu sedikit dan meremehkan pemberian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah, ya fulan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." siapapun yang berbuat kebaikan walaupun hanya sekedar semut aja akan diterima oleh Allah dan dibalas. Ini dalam satu kurma berapa kebaikan? Dalam satu kurma berapa zarah, berapa semut? Yang dikatakan juga ya bahasanya di Saudi Arabia pernah seseorang yang mana orang tersebut memang orang kaya, tapi orang itu orang yang bakhil. Ketika orang kaya ini rumahnya didatangi oleh pengemis, dia memberi kepada pengemis tersebut satu real. Yang satu real ini tidak ada artinya sama sekali. Yang satu real ini sebenarnya ya sangat sedikit, apalagi dia orang yang kaya raya. Sehingga orang miskin tadi itu protes, ente kok kasih satu real aja? Katanya orang kaya tadi, ente ini jangan banyak ngomong, sudah dikasih masih banyak ngomong. Ente satu real ini mungkin kalau uang Indonesia sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah, ente bisa belikan sesuatu yang bisa ente manfaatkan dalam satu minggu, bahkan bisa ente manfaatkan dalam satu bulan, satu tahun, bahkan bisa seumur hidup ente manfaatkan. Coba ente belikan garam, bisa manfaatkan satu minggu ente garam tersebut. Ente berikan korek, bisa satu bulan tidak habis korek tersebut. Bahkan ente berikan kipas, kipas tangan, insya Allah satu tahun insya Allah bisa ente manfaatkan. Dan ente belikan paku, kemudian ditaruh di tembok, bisa buat centelan, seumur hidup ente, ente bisa manfaatkan itu paku. Artinya jangan meremeh, walaupun tidak sebenarnya, tidak seharusnya seperti itu. Karena sahibul kasir yu'ti min kasiri, wa sahibul qalil yu'ti min qalili. Orang yang banyak memberi daripada hartanya yang banyak, orang yang sedikit memberi daripada hartanya yang sedikit. Yang banyak punya harta banyak memberi banyak, yang punya harta sedikit memberi sedikit. Bukan berarti yang punya harta sedikit tidak bersedekah, tidak. Yang sedikit memberi walaupun sedikit. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, rubba dirhamin sabaqa alaf dirham. Berapa banyak orang yang sedekah dengan hanya satu dirham, tapi melebihi pahalanya orang yang bersedekah dengan 1.000 dirham. Karena bagi orang yang misalnya dia tidak punya kecuali 2 dirham, anggaplah misalnya kalau dia tidak punya kecuali dengan 10.000 rupiah, dia sedekahkan dengan 5.000 rupiah, berarti kan dia bersedekah dengan separuh daripada uangnya dan hartanya. Orang yang mempunyai 1 juta rupiah, dia sedekahkan dengan 100 ribu rupiah. Hanya 1/10 daripada hartanya, daripada uangnya yang dia sedekahkan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tergantung keimanan. Yang banyak memberi banyak, yang sedikit memberi sedikit. Kalau banyak, mayu kasir. Bagi yang banyak hartanya, jangan disimpan aja, tapi diberikanlah untuk sedekah, diberikan kepada untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Yang banyak memberi banyak. Pernah ketika itu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Ja'far berjalan mereka bertiga menuju Mekah Al-Mukarramah dari Madinah untuk melaksanakan haji. Dan mereka bertiga ini di tengah jalan kehabisan bekal. Ketika mereka kehabisan bekal, dia mendapatkan satu kemah atau satu rumah kecil yang dia hampiri. Rumah kecil tersebut, ternyata di dalam rumah kecil tersebut ada perempuan yang sudah tua. Sehingga mereka bertanya, ya fulanah, wahai orang yang tua, kami ini adalah orang-orang yang mau pergi haji ke Mekah, tapi kami kehabisan bekal, kehabisan makanan, adakah dari kalian mempunyai makanan? Si orang tua tadi tidak punya apa-apa, miskin, tapi dia punya kambing yang kecil. Kambing yang kecil yang dia hanya satu-satunya yang dia miliki itu diberikan, disembelih, dipanggang dan diberikan kepada mereka bertiga ini, sehingga mereka bertiga menjadi kenyang yang aslinya sebelumnya kelaparan. Dan mereka bertiga sangat berterima kasih kepada perempuan tersebut dan mengatakan kepada perempuan tadi itu, yang ya fulanah, andai kata kalau nanti kamu mampir ke Madinah Al-Munawwarah, tolong mampir ke rumah anak. Tolong mampir ke rumah anak-anak, mau balas kebaikan kalian. Inilah sifat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah sifatnya adalah yukafi man ahsan ilaih, membalas kepada orang yang telah berbuat kebaik kepadanya. Siapa yang berbuat baik kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalas juga dengan kebaikan. Sehingga suatu waktu setelah berjalan beberapa waktu yang lama, Sayyidina Husain ini ketika duduk di depan rumahnya melihat orang yang sudah tua sedang mencari-cari sampah. Ketika diperhatikan, Sayyidina Husain menjadi ingat, ini kayaknya orang tua yang telah memberi anak makan waktu anak haji. Sehingga dipanggillah si fulana tadi. Ya fulana, ingatkah kamu kepada aku? Fulana itu lupa rupanya karena sudah tua. Anak lupa sama kamu. Kamu ingat dulu pernah ada 3 orang asing yang datang ke rumahmu, ke kemahmu, dan kamu potong kambingmu yang kecil. Tidak ada harta yang lain kecuali itu? Iya. Itu kamu? Iya. Kalau begitu, ta'al. Dipanggil ke rumahnya sama Sayyidina Husain. Diberi jamuan makan. Kemudian setelah itu diberi 1000 ekor kambing. Yang hanya 1 ekor kambing kecil dibalas dengan 1000 ekor kambing. Tidak cukup dengan itu, diberi juga dengan uang 1000 dinar. Bukan dirham lagi, dinar emas. Dinar. 1 dinar sama dengan 12 dirham. 1000 dinar. Setelah itu dia membawa kambing-kambingnya yang begitu banyak dan uang yang begitu banyak. Dan disuruh pergi kepada saudaranya Sayyidina Hasan. Pergi kepada Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan mengenalnya dan mengingatnya. Akhirnya sama Sayyidina Hasan diberi juga dengan 1000 kambing. Dan diberi juga dengan uang 1000 dinar. Akhirnya katanya Sayyidina Hasan, ente pergi kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Pergi kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Ternyata sama Sayyidina Abdullah bin Ja'far diberi 2000 ekor kambing. Dan 2000 dinar. Katanya Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kalau ente datang sama ana lebih dahulu, Sayyidina Hasan sana Hasan akan kerepotan. Malu mau mengasih 1000 dinar itu. Untung ente datang ke ana terakhir. Diberi 2000 dinar, 2000 ekor kambing. Jadi dia pulang ke rumahnya dengan dalam keadaan kaya raya. Menjadi miliuner. Hala Karim Kurama. Yang banyak memberi daripada harta yang banyak. Yang sedikit beri yang sedikit. Jangan diremehkan kebaikan sekalipun. Ini yang pertama katanya Imam Ali Zainal Abidin. Khabba Allahu ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam kebaikan dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di situ sebab daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, khabba Allahu sakhatahu fi ma'siyati. Fala tahqiru min ma'siyati syai'an. Fala alla sakhatahu Allahu fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Artinya maksiat-maksiat yang begitu bermacam-macam, maksiat yang begitu banyak, ada yang maksiat besar, ada maksiat kecil, ada yang maksiat sedang, semuanya jangan ente remehkan. Jangan karena itu dianggap maksiat kecil ente lakukan, ente kerjakan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang karena maksiat tersebut. Bisa jadi maksiat kecil bisa menjadikan Allah murka. Maksiat besar bisa jadi Allah mengampuni, malah sebaliknya. Sehingga hati-hati. Dengan maksiat yang kecil bisa Allah menjadi murka. Iblis yang dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, bahkan terus akan dilaknat sampai tempat ada batas waktu. Dilaknat oleh Allah karena satu sebab aja tidak mau diperintah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Hanya tidak mau sujud. Padahal iblis itu orang yang sudah sangat banyak beribadah. Tidak ada satu jengkal tempat di surga kecuali sudah pernah digunakan oleh iblis untuk ibadah. Luar biasa. Tapi hanya dengan tidak patuh kepada Allah dalam satu perintah, dalam satu sujud aja, bukan berkali-kali dia tidak mau mengikuti perintah Allah, hanya satu kali, itu menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala atas iblis. Ya, artinya jangan diremehkan. Yang ketiga, khabba Allah Subhanahu wa taala sirra ibadihi, sirrahu fi ibadi. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyembunyikan rahasianya di dalam hamba-hambanya. Artinya, jangan kalian meremehkan hamba-hamba Allah. Bisa jadi hamba Allah tersebut adalah orang besar dan orang wali min auliyaillah. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi seperti itu. Siapapun yang kita temui, siapapun yang kita hadapi, siapapun yang kita jumpai, kita yakini, kita husnudzon, dia orang baik. Kita yakini, bahkan kalau perlu, kita yakini dia orang wali. Kalau perlu, kita yakini dia Nabi Allah Khidir. Kalau perlu, wa kulla lailatin lailatul qadri fa'tagid wa kulla man talqahu fa'tagidil khadira. dikatakan oleh sebagian ulama, setiap malam daripada bulan-bulan Ramadan, daripada malam-malam Ramadan, yakini malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kalian meyakini setiap malam malam Lailatul Qadar, pasti dan pasti kalian akan mendapatkan Lailatul Qadar. Juga demikian, kalianlah yakini semua yang kalian jumpai, yakini dia orang wali, atau perlu dia yakini dia adalah Nabi Allah Khidir. Dengan kalian meyakini dia orang wali, dengan kalian meyakini dia adalah Nabi Allah Khidir, kalian akan menghormatinya, kalian ada berprasangka baik dengannya, akan meminta doanya. Dan itu sirnya Allah. Allah melihat husnudzonnya, Allah melihat sangkaan hati kita. Kalau baik memberinya baik, kalau jelek memberi jelek. Bahkan kalau misalnya kalian pergi kepada orang wali meminta doa kepadanya, tapi dalam hati kalian kayaknya tidak dikabulkan doanya, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian pergi kepada orang yang biasa, orang biasa, tidak terlihat dia itu orang wali, orang pasar, tapi kalian meyakininya dia orang besar ini, hanya dia ajalah mastur, cuma orang banyak yang tidak tahu. Kalian yakini, kalian minta doa, akan terkabulkan doa kalian. Karena apa? Bukan karena orang tersebut, tapi karena keyakinan kalian. Makanya dikatakan dalam kitab Nawadir, satu cerita di situ dikatakan bahwasanya ada sekelompok orang, yang mana sekelompok ini, orang ini adalah mereka orang-orang yang perampok pekerjaannya. Suatu waktu mereka ini kehabisan makanan. Rupanya di malam itu tidak ada hasil daripada rampokannya, sehingga mereka kelaparan. Pergi kepada ke rumah seseorang, dan disitulah ketika mereka menggeder rumah seseorang, ditanya oleh sahibul bait dari dalam rumah, siapa kalian di luar ini, siapa? Mereka menjawab, kami adalah tawanan perang, yang mana kami sekarang tersesat, kami membutuhkan makanan. Padahal mereka perampok. Dibukalah pintunya, diberikanlah kepada mereka makanan yang enak-enak sampai mereka kenyang. Karena ini adalah mujahid fisabilillah, tawanan yang lolos dari orang-orang kafir. Mujahid fisabilillah, orang yang jihad fisabilillah. Sehingga sahibul bait sangkaannya kepada mereka baik. Kebetulan sahibul bait ketika itu mempunyai putri, ya, yang mana putrinya ketika itu lumpuh kakinya, sehingga terakhir sebelum mereka pulang, sahibul bait minta doa kepada mereka. Ini perampok semuanya ini, tapi dia sangkaannya baik. Ya jamaah, anak punya putri sudah bertahun-tahun anak bawa ke sana ke sini, tidak ada manfaatnya. Dia lumpuh tidak bisa berjalan. Tolong ini air doakan untuk anak punya anak. Didoakan, tidak tahu baca apa itu perampok, hafal apa tidak al-fatihahnya itu. Fa'ala kulihan, dibaca-baca dan diberikan lagi air tersebut, diminumkan kepada putrinya. Masya Allah, tidak lama setelah meminum langsung sembuh dan bisa berjalan putrinya. Karena apa? Husnudzon. Karena dia sangkaan baik. Bahkan pernah terjadi di Hadramaut, di satu kampung di Hadramaut ada kuburan, yang mana kuburan itu diziarahi oleh orang-orang, dan siapa aja yang ziarah di kuburan tersebut, tawassul dengan kuburan tersebut, terkabulkan hajatnya dan permintaannya. Suatu waktu ada orang wali, yang mana orang wali tersebut kebetulan ziarah ke kampung tersebut. Kebiasaan orang di situ ziarah ke kuburan yang sudah dikenal, kuburan keramat, maka orang wali ikut ziarah. Ketika orang wali ziarah, dia orang wali, dia tahu, dilihatnya ini kuburan itu bukan kuburan orang wali, ini kuburan, tahu dia, kuburannya keledai. Enggak, iya, gali, digali, ternyata tulangnya semuanya tulang keledai, bukan manusia. Tapi kenapa mereka terkabulkan hajatnya ketika mereka tawassul dengan kuburan tersebut? Karena husnudzon, karena sangkaan mereka baik. Mereka menyangka dengan tawassul ini Allah akan memberinya permintaannya, memberinya, mengabulkan hajat mereka. Dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberinya yang baik sesuai dengan prasangka mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi ma syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku ini bergantung kepada sangkaan daripada hambaku. Terserah hambaku ini mau berprasangka kepadaku dengan sangkaan yang mana. Jika hambaku berprasangka denganku dengan sangkaan yang baik, aku akan memperlakukan dia dengan yang baik. Jika hambaku berprasangka kepadaku dengan sangkaan yang jelek, aku pun akan perlakukan dia yang jelek sesuai dengan sangkaan hambanya. ada husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada seorang yang kita jumpai. Bisa jadi itu orang wali, bisa jadi Nabi Khidir. Masa Nabi Khidir, orang jelas mukanya seperti itu kok. Ini kan teman anak. Ya bisa kan berubah-ubah, Nabi Khidir bisa merupai manusia. Bisa juga malaikat. Jangan-jangan ini malaikat, apalagi malaikat seringkali dan kebanyakan malaikat datang kepada Rasulullah SAW dengan berupa manusia. Berupa manusia, kadang berupa manusia sahabat ini, sahabat fulan, sahabat fulan. Kebanyakan 124 ribu kali malaikat Jibril turun kepada An-Nabi SAW, kebanyakan berupa manusia. Hanya dua kali aja. Hanya dua kali An-Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Pertama kali ketika diturunkan wahyu. Ketika datang ayat Iqra. Iqra. Bacalah. Ya, disitulah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Dan disitulah Allah menurunkan ayat tersebut melalui Jibril dengan bentuk Jibril yang asli. Yang mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya saddal ufuk. Satu sayap Jibril itu sudah menutupi langit. Satu sayapnya. Tidak heran ketika Jibril pertama kali datang kepada Rasul, Rasulullah SAW dalam keadaan takut. Ini makhluk aneh. Tidak pernah dilihatnya oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah belum tahu kalau itu malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah lari kan. Lari pulang ke rumah. Kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian dia mengatakan, ya Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Aku takut dikejar makhluk aneh. Mana? Itu kelihatan di hadapannya. Tapi Sayyidah Khadijah tidak bisa melihatnya. Hanya Nabi yang bisa melihatnya. Kalau begitu katanya Sayyidah Khadijah, aku akan menutup auratku. Aku akan pakai kerudung. Aku akan menutup auratku. Kemudian setelah ditutup auratnya, kamu melihat makhluk tersebut. Katanya Rasulullah SAW, aku sekarang tidak melihatnya lagi. Kalau begitu, jangan takut. Itu kabar gembira. Karena itu berarti malaikat. Aku tahu. Karena ketika aku menutup auratku, malaikat kabur. Ketika malaikat Subhanahu Wa Taala, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika membuka, kebalikannya, Sayyidah Khadijah ketika itu membuka auratnya. Ketika membuka auratnya, ditanyalah sama Sayyidah Khadijah. Melihatlah kamu kamu melihat kepada makhluk itu, maka Nabi SAW mengatakan sekarang aku tidak melihatnya lagi. Kata Sayyidah Khadijah, itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat tersebut kepadamu dan ingin memberimu wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah adalah seseorang atau wanita yang alim, yang punya ilmu yang banyak, tahu antara malaikat dengan yang selain malaikat. Oleh karena itu dikatakan juga oleh ulama bahwasanya malaikat tidak masuk dalam rumah yang di suatu ada perempuan yang membuka aurat. Hingga ketika dibuka auratnya oleh Sayyidah Khadijah, malaikat tersebut kabur. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan inayah sehingga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa yang kita lakukan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, rezeki juga yang barokah, anak yang barokah, terhindar daripada musibah fid dunya waddin, musibah daripada musibah akhirat, dan juga mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini yakuniya salihah jami'il hadina wa hira wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.